kopinya udah habis. Tapi Brian dari tadi diem aja. Padahal lagi romantic momen banget nih. Please, ngomong dong. Willow. Nah. Iya, Brian. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh. Sejujurnya, manisnya pas banget ya. Hah? Rasanya juga bikin aku nyaman banget. Maksud kamu? Aku mau... Yes, yes, I do. Aku mau Top White Coffee lagi. Hah? Minum Top White Coffee emang bikin mau lagi, dan lagi. Karena kopinya smooth and creamy. Enaknya otentik. Nikmatinnya, gak pakai worry. Bisa sering ngopi deh. Panas enak, dingin juga enak. Love banget. Brian, iya? Kamu Top White Coffee banget deh. Hah? Bisa sering-sering nemenin aku. Yuk, ngopi lagi bareng Top White Coffee. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee. Dari Wings.